wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa subuh 15 Syaban 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama membaca kembali kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai untuk membaca kitab Taisir Karimur Rahman pada jilid yang kedua di dalam salah satu cetakannya yang kita jadikan rujukan. Dan itu juga yang dijadikan rujukan oleh penerjemah, karena memang cetakan tersebut adalah cetakan yang mu'tabar ataupun cetakan yang terpercaya. Berarti kita sekarang pada buku bahasa Arabnya adalah cetakan yang apa, jilid yang kedua. Makanya penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkalu rabbi yassir wa a'in ya karim. Beliau memulai dengan bismillah kembali, karena ini memang cetakan yang kedua. Dan di dalam buku terjemahan kita tidak dibagi seperti buku bahasa Arabnya, jadi tetap pada jilid yang pertama. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sering kita sudah sebutkan dan tidak mengapa kita ulangi tafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yaitu bi pada bismillah, itu fungsinya adalah untuk meletakkan niat sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bi pada bismillah itu fungsinya untuk meletakkan niat sesuai dengan pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Kalau sekarang kita membaca, berarti dengan nama Allah saya membaca. Kalau seandainya kita keluar rumah, kita mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, berarti kita dengan nama Allah saya keluar rumah. Kalau seandainya kita naik kendaraan, kemudian kita mengucapkan bismillah, maka bi yang dimaksud di sini maksudnya adalah dengan nama Allah saya menaiki kendaraan, dan seterusnya seperti itu. Kalau seandainya ada orang menulis, ya, awal tulisannya dia mulai dengan bismillah seperti Syekh sekarang ini, bismillah, maka dengan nama Allah saya menulis. Jadi bi pada bismillah itu fungsinya adalah untuk niat sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian bismillah dengan nama Allah. Allah asalnya adalah ilah. Kata Allah atau lafzul jalalah Allah asalnya adalah ilahun. Kemudian berubah menjadi Allah. Dan arti Allah adalah zatul uluhiyah. Zat yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah yaitu zat yang memiliki peribadatan. Seluruh jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran bahwa bertabarruk dengan nama Allah. Bertabarruk dengan nama Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat dari sifat Allah. Dan juga nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Ar-Rahman adalah Zatul Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahman. Zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah mencakup seluruh makhluk dengan segala macam jenisnya. Baik dia orang yang kafir atau orang yang muslim. Maka saking luasnya rahmat Allah, sampai orang kafir pun mendapatkan rahmatnya. Kemudian Ar-Rahim, yang artinya dalam bahasa Indonesia Maha Penyayang, adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan juga sifat rahmat. Tetapi rahmatnya di sini artinya adalah Dzatur Rahmah Al-Mutawasilah. Zat yang memiliki kasih sayang yang bersambung terus menerus. Zat yang memiliki kasih sayang yang bersambung dan terus menerus. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu adalah khusus hanya untuk orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman rahim. Lihat di situ memakai kata-kata rahim. Ini menunjukkan bahwa sifat atau nama Allah Ar-Rahim itu adalah zat yang rahmatnya terus menerus. Dan itu hanya dimiliki untuk oleh orang-orang yang beriman. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman yang luas untuk seluruh makhluk, ya, untuk alam semesta, baik dia itu manusia ataupun binatang ataupun alam semesta lainnya. Baik itu untuk manusia yang taat ataupun yang tidak taat, tetap dapat rahmat Allah. Nah, kalau seandainya manusia tidak dapat rahmat Allah, niscaya dia tidak akan pernah bisa hidup. Nah, ini menggunakan kata Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, apa tadi? Zat yang memiliki kasih sayang yang terus menerus. Tetapi ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ada hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillah fa huwa abtar." Setiap perkara yang memiliki kepentingan atau memiliki kedudukan tidak dimulai dengan bismillah atau dengan zikir kepada Allah, maka perkara tersebut terputus. Terputus barokahnya. Semestinya kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Karena kalau seandainya tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya terputus dari berkah. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis dan setiap ulama yang menulis kitab ketika menyebutkan bismillah, maka itu tujuannya adalah untuk bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga itu satu. Yang kedua, setiap penulis kitab dari para ulama ahlu sunnah biasanya memulai kitabnya dengan bismillah, mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran yang dimulai dengan bismillah. Yang ketiga, setiap ulama yang menulis kitab dan memulainya dengan bismillah itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau memulai surat-suratnya kepada raja-raja, mengajak mereka masuk dalam agama Islam, diawali suratnya dengan bismillah. Ya, ini menunjukkan hal-hal seperti ini. Maka kita pun juga kalau menulis sesuatu, maka lebih baik diawali dengan bismillah. Ada tiga sebab tadi kenapa mengawali dengan bismillah. Yang pertama, karena ingin bertabarruk dengan nama Allah. Karena setiap perkara yang mempunyai kedudukan yang tidak dimulai dengan zikrullah, maka dia terputus barokahnya. Jadi kalau misalkan kumpul juga dimulai dengan bismillah. Kalau misalkan lagi menulis, dimulai dengan bismillah. Lagi membaca, dimulai dengan bismillah. Begitu juga baca Al-Quran, dimulai dengan bismillah. Ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terutama ketika di awal surat, maka membaca bismillah, kecuali surat At-Taubah. Kemudian yang kedua, memulai bismillah dalam tulisan adalah karena mencontoh Al-Quran, mushaf. Yang ketiga yaitu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wabihi nasta'in, segala puji bagi Allah. Nah, di sini tidak disebutkan terjemahannya oleh penulis, oleh penerjemah. Dalam buku aslinya disebutkan wabihi nasta'in, yang artinya tidak ada dalam terjemahan antum, dengannya kami memohon pertolongan. Sering saya sebutkan di dalam tauhid, apabila ada jar dan majrur yang aturan itu diakhirkan kemudian diletakkan di awal, menunjukkan kepada al-hasr wal-imtina, menunjukkan kepada taukid, menunjukkan kepada pembatasan, menunjukkan kepada pengkhususan, menunjukkan kepada penekanan. Seperti ayat, seperti penulis mengatakan, wabihi nasta'in, dengannya kami mohon pertolongan. Bisa saja penulis mengatakan nasta'inu bihi, kami memohon pertolongan dengannya. Tetapi kenapa dengannya diawalkan? Dengannya, yaitu dengan Allah, kami memohon pertolongan. Itu menunjukkan kepada tauhid. Maksudnya hanya dengan Allah, hanya kepada Allah, tidak ada kepada selain Allah, hanya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini tauhid. Ketika sesuatu yang aturannya diakhirkan kemudian dia diawalkan, menunjukkan kepada pengkhususan, menunjukkan kepada penekanan. Ya, seperti kita membaca ayat Iyyaka na'budu. Sebenarnya bisa saja dalam kaidah bahasa Arab na'buduka. Bisa saja. Tetapi kenapa didahulukan? Tujuannya didahulukan sebelum kata kerjanya. Itu menunjukkan kepada tauhid. Artinya, kepadamu kami beribadah. Ketika kepadamu yang aturannya diakhirkan, kami beribadah kepadamu. Kan begitu aturannya. Tetapi kepadamunya diawalkan. Itu menunjukkan kepada apa? Tauhid. Paham ini para ikhwah? Paham tidak? Ya. Jadi kalau seandainya saya mengatakan, kami memohon pertolongan denganmu ya Allah. Bisa. Boleh tidak? Pas enggak? Ucapannya pas tidak? Kami memohon pertolongan denganmu ya Allah. Pas tidak? Pas. Tetapi ketika saya balik, denganmu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan kepada apa? Tauhid. Menunjukkan kepada penekanan. Menunjukkan kepada pengkhususan. Itulah yang tauhid. Artinya, denganmu, hanya denganmu, tidak ada selain denganmu, kami memohon pertolongan. Wa alaihi natawakkalu. Nah, di sini juga sama. Dan hanya kepadanya kami bertawakal. Bisa saja kita balik, bertawakal kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita balik, hanya kepada Allah bertawakal. Tujuannya dulu baru perbuatannya. Kepada Allah kami bertawakal. Itu menunjukkan apa? Tauhid. Tauqid. Ikhtisas. Menunjukkan kepada keesaan, penekanan, pengkhususan. Hanya kepada Allah. Tidak ada kepada selain Allah. Kecuali Allah. Kami bertawakal. Nah, semestinya juga seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi problematika hidup. Yang pertama kali kalau kita lagi sedang punya masalah, yang pertama kali kita hubungi, kita bermunajat kepadanya adalah Allah. Ya. dikatakan oleh Allah kun, maka tidak akan terjadi. Idza qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, Allah hanya mengucapkan kun. Pemahaman terbalik dari ayat ini berarti yang belum Allah ucapkan kun, maka tidak akan pernah terjadi. Dengan segala macam apapun keistimewaan ataupun kelebihan yang dimiliki. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan tim kerja, kelebihan fasilitas. Tetapi ketika Allah tidak menolong, maka pada saat itu tidak akan dimudahkan oleh Allah. Maka ini fungsinya penulis mengajarkan kepada kita, dalam segala apapun, maka yang lebih didahulukan adalah berdoa, baru setelah itu usaha. Lihat dalam hadis tentang usaha. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fi talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Bertakwalah kepada Allah. Hubungi Allah dulu. Bertakwa kepada Allah dulu. Perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Dan usahalah yang baik. Baru setelah itu ada usaha manusia, usaha lahiriah. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati kecuali telah menyempurnakan rezekinya. Artinya, kalau kita mengumpulkan dua hal ini, berhubungan dengan Allah, bermunajat, berdoa, yang itu lebih didahulukan, baru setelah itu usaha, maka pada saat itu niscaya Allah akan memudahkan rezeki seseorang. Itu konsep beribadah, mencari rezeki kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdu. Alhamdu. Ya, alif lam pada alhamdu. Kata kalau kita baca ayat alhamdulillahirabbil alamin, alif lam pada alhamdu fungsinya adalah untuk istighraq. Artinya meliputi segala macam bentuk pujian. Itu hanya Allah yang paling pantas untuk dipuji. Apapun bentuk pujiannya. Bentuk pujian karena kemewahan, bentuk pujian karena kebesaran, bentuk pujian karena kemuliaan, bentuk pujian karena kesempurnaan, bentuk pujian karena keagungan, itu hanya Allah yang berhak memilikinya. Makanya alhamdu pada alif lam pada alhamdu itu fungsinya adalah istiqra' untuk meliputi segala macam pujian. Alhamdu segala puji bagi Allah. Arti puji artinya adalah sanjungan yang disertai dengan pengagungan. Sanjungan yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itu maksudnya memuji Allah. Dan kita sudah bahas pada kitab fikih doa dan zikir, pujian itu lebih luas dibandingkan syukur dilihat dari sebab. Kita sebab memuji Allah ada dua minimal. Pertama, melihat kesempurnaan Allah, kita puji Allah. Melihat alam semesta, kita puji Allah. Melihat sesuatu pemandangan yang indah, kita puji Allah. Yang kedua, karena kita dapat hadiah. Kita dapat nikmat dari Allah. Kita puji Allah. Nah, ini sebab memuji Allah. Itu lebih luas dibandingkan sebab bersyukur kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh dan kami meminta ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami. Syurur anfus, kejahatan jiwa itu ada berbagai macam. Yang pertama, kejahatan jiwa di antaranya sifat-sifat yang Allah tabiatkan kepada manusia. Kejahatan jiwa. Seperti kanal insanu zaluman jahula, dan manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan selalu berbuat yang bodoh, tidak ada nilainya. Ini sifat buruk. Kemudian Allah juga berfirman, innahu kana ya'usan kafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia adalah ya'us kafur. Apabila mendapatkan musibah sedikit setelah dia mendapatkan nikmat banyak. Jadi setelah dapat nikmat banyak lalu musibah sedikit, dia langsung ya'us kafur. Putus asa dan lupa akan nikmat sebelumnya. Itu sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Ya'us wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat, kemudian kami rasakan sedikit ujian, maka dia langsung ya'us. Ya'us itu putus asa, suka berputus asa. Kafur, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang kalau kena penyakit sedikit langsung mengeluhnya luar biasa, seakan-akan dia belum pernah dapat nikmat dari Allah. Misalkan dia mulai dapat nikmat dapat penyakit asam urat. Umma Allah ni teganya lawan ulun. Kada-ada lalu memberi nikmat. Sakit aja padahal nikmatnya dari mulai umur sekian sampai umur sekian. Dia lupa. Nah, itu namanya ya'us. Itu syurur nafs. Itu adalah kejahatan-kejahatan diri, sifat-sifat buruk yang ada pada manusia. Dan itu tidak perlu setan. Itu enggak perlu setan. Dalam artian manusia akan berbuat maksiat gara-gara sifat-sifat buruk tersebut. Seperti misalkan tamak terhadap harta. Nah, itu sifat buruk manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia sangat cinta terhadap harta. Akibatnya menghalalkan segala cara, mengoplos, memasukkan, menipu, bersumpah palsu, banyak sumpah, kemudian menjual barang haram, mencuri, berjudi, riba, dan semisalnya. Itu gara-gara syurur nafs, gara-gara sifat yang ada dalam tabiat, sifat tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syururun nafs adalah hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada keburukan. Ini adalah yang mengajak, yang termasuk daripada syururun nafs. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Dan di dalam doa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu. Kemudian berlindung denganmu kepadanya dari dan berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan amal kami. Kejelekan amal kami maksudnya adalah amalan yang buruk niatnya, entah itu ingin dunia atau karena riya, ingin pujian manusia. Ya, entah itu ingin dunia atau karena ingin pujian manusia. Kemudian penulis mengatakan, man yahdihillahu fala mudhillalah. Maka tidak ada barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi kalau kita berdakwah, mendakwahi orang-orang terdekat, istri, anak, orang tua, kakak adik, paman bibi, maka mintalah petunjuknya dari Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarga yang belum mengenal dakwah, belum mengenal sunnah. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Seketika itu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang, kemudian ibunya saat itu masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada yang menyesatkannya. Tidak ada yang menyesatkan kecuali Allah. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka kalau begitu, mintalah apa? Petunjuk kepada Allah. Baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Kita ingin bertobat misalkan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Baik itu dilakukan secara sendirian ataupun dilakukan terang-terangan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dimudahkan. Karena hanya Allah yang memberi petunjuk dan hanya Allah yang menyesatkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semesta. Tidak ada Rabb ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, ketika kita bersyahadat harus ada dua rukun. Asyhadu an la ilaha. Kemudian illallah. La ilaha meniadakan seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Dan illallah hanya Allah yang disembah. Ya. Dan itulah yang disebut dengan rukun an-nafyu dan al-isbat. La ilaha illallah, seseorang tidak akan sempurna tanpa an-nafyu dan al-isbat. Yaitu an-nafyu peniadaan, meniadakan sembahan selain Allah. Dan kemudian al-isbat menetapkan, menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak akan sempurna asyhadu an la ilaha illallah seseorang kecuali dengan itu. Yaitu meniadakan dan menetapkan. Meniadakan sesembahan selain Allah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, mengingkari sesembahan selain Allah, menyatakan orang musyrik musyrik, menyatakan orang kafir kafir. Karena itu menunjukkan bahwa dia berlepas diri dari segala macam sesembahan selain Allah. Dan yang kedua, al-isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Inilah rukun asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga syahadatnya sempurna. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi tadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yaitu al-nafyu dan al-itsbat. Tidak akan sempurna syahadat seseorang tanpa an-nafyu dan al-isbat. Yang pertama yaitu la ilaha illallah. Yang artinya tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha afwan. Ya. Kemudian yang kedua illallah. Ini adalah an-nafyu atau yang disebut dengan peniadaan. Kemudian ini adalah al-itsbat. Yang disebut dengan penetapan. Makanya orang kalau seandainya tidak percaya belum yakin bahwa orang musyrik itu musyrik, belum yakin orang Nasrani itu musyrik, belum yakin orang Yahudi itu musyrik, maka tidak sah syahadatnya. Kenapa? Karena dia belum melakukan ini, nafyu, meniadakan sesembahan selain Allah. Kalau belum yakin ini, maka tidak sah syahadatnya. Kalau dia cuma illallah, isbat, maka dia hanya menetapkan kepada Allah, belum berlepas diri dari kesyirikan. Kan para ulama mengatakan ketika berbicara tentang Islam, al-Islam huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu tiga poinnya. Pertama, menyerahkan diri kepada Allah semata, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Harus peniadaan, meniadakan sesembahan selain Allah. Nah, ini rukun dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kemudian ini syahadat la ilaha illallah. Adapun syahadat asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka di sana juga terdapat dua poin. Tidak akan sempurna syahadat seseorang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menyatakan bahwasanya beliau adalah abdullah. Beliau adalah hamba Allah. Kemudian rasulullah. Makanya kita sering mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah. Abdullah, hamba Allah, tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Kalau Rasulullah, tidak boleh didustakan. Nah, dengan seperti ini, kita akan meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW pada yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah dan Rasulullah. Ya. Nah, ini sehingga kita tidak akan terlalu itra' berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti misalnya permasalahan bahwa seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Nur Muhammad. Ini karena sikap terlalu berlebihan. Padahal yang maha pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallama tasliman katsira. Dan semoga selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan salam yang banyak. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini baru masuk ke dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan perihalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegerlah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ingat akan Allah, lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ayat ini ayat yang sangat menarik, di dalamnya ada taubat, di dalamnya ada hal-hal yang indah. Ya. Taubat meninggalkan hal yang diharamkan, meskipun itu merupakan hal yang sangat dia cintai. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dia, mendengar dia, memperhatikannya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Akhirnya dia sadar meninggalkan maksiat tersebut hanya benar-benar karena Allah. Dan dia tidak ingin terperosok dalam kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, untuk keempat kalinya. Dan dia tinggalkan murni hanya karena Allah. Maka pada saat itu Allah telah menyediakan surga baginya. Sungguh berat para ikhwah meninggalkan maksiat yang, lihat ya, sungguh berat meninggalkan maksiat yang, satu, dia sudah biasa mengerjakannya. Dua, dia sangat mencintainya. Tiga, dia mudah mengerjakannya. Empat, dia mendapatkan dunia darinya. Berat meninggalkan maksiat disebabkan empat sifat ini. Tetapi dia benar-benar tinggalkan tetap karena Allah dia tinggalkan itu, maka Allah pasti akan menjamin surga untuknya. Susah meninggalkan maksiat kalau sudah ada empat perkara ini. Tapi dia benar-benar tinggalkan karena Allah. Hanya karena Allah. Maka pada saat itu, dia akan dijanjikan dengan surga yang seluas, lebih luas daripada langit dan bumi, yang mengalir di dalam. Ya. Itu empat poin tadi, sangat sulit seseorang. Apalagi saya pernah katakan, seseorang mengerjakan maksiat, dia tahu itu maksiat, tapi tetap dia kerjakan, karena maksiat dari maksiat itu dia mengais rezeki. Mengais rezeki. Sulit itu ditinggalkan. Nah, siapa yang berani meninggalkannya hanya karena Allah, Allah tambah rezekinya. Al-jaza min jinsil amal. Yang artinya amal perbuatan sesuai dengan jenis pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Itu satu tadi, yang keempat tadi. Susah banget meninggalkan maksiat kalau seandainya maksiat itu mudah. Mudah dia hadapi, mudah dia dapatkan. Tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan maksiat tersebut. Sarananya tersedia bagi dia. Tapi dia benar-benar tinggalkan hanya karena Allah. Ya, mudah dia melihat hal-hal yang diharamkan melalui handphonenya. Dia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana-sarana, fasilitas-fasilitas. Tapi dia murni tinggalkan itu karena Allah. Maka Allah akan ganti maksiat yang dia tinggalkan tersebut dengan yang lebih baik. Al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Yang ketiga, susah dia meninggal maksiat kalau maksiat itu sudah dia cintai. Seorang laki-laki mencintai perempuan, begitu juga perempuan mencintai laki-laki tersebut. Susah dia tinggalkan. Tapi daripada dia berbuat maksiat, dia wajib meninggalkan. Meninggalkannya karena Allah, karena dia yakin bahwa dunia sementara dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat tanpa ada hijab antara dia dengan Allah. Tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah? Kalau seandainya dia melakukan maksiat, apa yang dia akan jawab? Nah, di situ susahnya. Nah, makanya dia tinggalkan hal yang sangat dia cintai. Padahal dia mencintainya, bahkan mungkin dia keluar berkorban di situ. Seperti kisahnya dalam riwayat Bukhari, bahwa seorang, tiga orang yang terperosok dalam goa, mulut goa tertutup dengan batu. Salah satu dari tiga orang tersebut berdoa, "Ya Allah, saya mencintai seorang perempuan, anak perempuan, anak paman saya. Perempuan, anak paman saya. Sepupu, boleh dicintai. Sebagaimana saya mencintai seorang perempuan lain. Suatu ketika dia sangat memerlukan harta dari saya. Saya katakan, iya, saya kasih harta, asalkan penuhi hawa nafsu saya." Kemudian dia bawa hartanya, kemudian dia sudah ingin bergaul dengan cintanya. Tetapi ketika itu dia ingat Allah, diingatkan oleh si perempuan ini, "Ittaqillah, takutlah kepada Allah." Ini perempuan luar biasa ini, mengingatkan laki-laki yang sedang terperosok. Ini perempuan yang luar biasa. "Ittaqillah, takutlah kepada Allah." Langsung dia terperanjat. Dia tinggalkan harta dan cintanya demi Allah. Nah, ini sulit ini. Ganjarannya apa? Al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, dia akan mendapatkan naungan. Kenapa? Karena pada saat hawa nafsunya sangat mencintai sesuatu tersebut, dia tinggalkan. Maka saat itu pula, saat manusia memerlukan sesuatu yang dia cintai, mereka tidak mendapatkannya. Orang ini mendapatkannya karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tadi apa? Yang pertama, karena sudah biasa dilakukan. Ini kata-kata sudah biasa dilakukan oleh disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ketika orang berbuat dosa, pertama kali merasa berat. Yang kedua, beratnya berat tapi agak ringan. Yang ketiga, jadi biasa. Yang keempat, meremehkan. Yang kelima, kecanduan. Kalau tidak berbuat dosa, maka terasa ada yang kurang. Misalkan orang kecanduan minuman keras. Kalau tidak minum, ada yang kurang. Orang kecanduan berzina, Kalau tidak berzina, kayaknya ada yang kurang nih. Orang kecanduan main wanita, orang kecanduan mencuri, orang kecanduan maksiat. Ini kalau dia tinggalkan kecanduan tersebut, berarti dia harus melawan kebiasaannya. Dan itu sulit. Dia harus mencari kebiasaan yang lain. Pada saat itu adalah hal yang besar. Termasuk ayat ini, ya. Allah memulai awal ini dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba dha'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta riba yang berlipat ganda. Ini terkumpul empat perkara. Sudah menjadi kebiasaan, kaum Yahudi memang melakukan itu. Yang kedua apa? Hah? Mudah melakukannya. Yang ketiga apa? Mencintai itu. Yang keempat, dia dapat duit dari situ. Maka lihat yang dagang-dagang, ya. Harus, saya mohon maaf, bahwa saya sering mendapati kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah terlihat dari face-nya ataupun terlihat dari penampilannya sudah ngaji. Tapi ketika ojek online ataupun sopir online, tetap yang digonceng perempuan. Dan perempuannya tidak berjilbab lagi. Kenapa sulit meninggalkan? Karena dia mengais rezeki dari situ. Saya sangat yakin para penyanyi, para biduanita itu mengetahui video-video saya, video ustadz-ustadz yang lain yang mengharamkan dengan keras musik. Sangat yakin di zaman sosial media ini pasti sampai kepada mereka. Pasti sampai. Tapi kenapa acuh tak acuh? Ya, ogah-ogahan menerima nasihat, bahkan makan sedikit meremehkan. Karena ngais rezeki dari situ, para ikhwan. Ya. Ini hati-hati para ikhwan. Orang kadang-kadang sulit untuk meninggalkan maksiat ketika dia mengais rezeki dari situ. Kan masih ingat ada orang berdemo mempertahankan tempat lokalisasi. Membawa spanduk dengan tulisan sampai titik darah penghabisan. Kami akan mempertahankan tempat ini. Padahal itu tempat zina. Orang titik darah penghabisan itu dipertahankan ketika berjihad di jalan Allah. Ini berjihad demi mempertahankan tempat zina. Kenapa sulit meninggalkan maksiat? Karena apa? Karena di sana ada uangnya. Akhirnya nyari. Seperti sekarang yang terjadi di dunia online. Yaitu ada sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan, titik-titik-titik, yang seperti MLM. Dan memang dia MLM. Dan itu diharamkan. Akan tetapi, akhirnya sulit menerima fatwa haram. Padahal menurut ahlinya sudah haram. Bahkan dicari-cari fatwa lain, nih perhatikan. Cari-cari fatwa lain demi melegalkan usahanya. Kenapa? Karena di situ dia dapat duit. Duitnya banyak lagi. Nah, di situ sulah susahnya. Ya. Maka tinggalkan karena Allah, Allah yang kasih rezeki. Contohnya ini yang zaman sekarang lagi rame. Fatwa bolehnya tidak resign dari bank. Kalau seandainya setelah resign dia nganggur. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nganggur kan tidak mati. Nganggur dia bisa bekerja. Kerja apapun. Ini kadang-kadang orang yang berhenti dari pekerjaan di bank konvensional, dia ingin setelah dia meninggalkan yang haram tersebut, dia langsung dapat pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah, langsung. Enggak, kan semuanya perlu proses. Salah satu proses yang harus dilakukan adalah penghapusan dosa atas riba yang Anda lakukan selama itu. Itu kan butuh proses. Ini baru 2 bulan saja menganggur, cengeng. Mana rasa tawakalnya kepada Allah? Wajib dia berhenti dari bekerja di riba sebelum ajalnya menjemput. Ya, para ulama hanya memperbolehkan kalau seandainya dia, kalau dia keluar, kemudian dia tidak dapat pekerjaan dan mati, baru boleh bekerja di situ. Kan enggak mati toh? Tidak mati dia. Makanya saya dari tadi mengatakan kata-kata mati. Kalau mati baru boleh. Kenapa? Karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan menjauhi maksiat riba pada saat itu. Tapi kan dia tidak mati. Dan saya khawatir yang membolehkan untuk bekerja, tetap bekerja sebelum dapat pekerjaan tetap, atau sebelum dapat pekerjaan yang lebih halal tetap bekerja di situ, saya khawatir itu termasuk daripada man tatabba' rukhsul ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka dia akan menjadi zindiq, munafik. Maka kita harus yakin Allah tidak mungkin menghinakan hambanya yang ingin taat kepadanya. Mustahil itu. Ya, kita harus yakin. Berhentilah bekerja, kemudian usaha yang halal. Usaha. Kadang-kadang maunya berhenti bekerja, langsung dapat diterima pekerjaan. Langsung dapat pekerjaan. Enggak, kan harus ada usaha. Dan termasuk usaha adalah menghapuskan dosa-dosa riba yang telah lalu. Nah, begitu. Sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena di situ mengais rezeki. Ada duit di situ. Saya beri contoh misalkan, nih, orang-orang yang berjualan dilarang untuk berjualan dengan hal yang diharamkan. Tapi masih ngeles. Kenapa? Karena di situ dia ngais rezeki. Berarti kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang haram, jangan jual barang-barang yang diharamkan. Maka niscaya Allah akan berikan rezeki dari arah yang lain. Ya, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Ini nanti kita akan baca tafsirannya, menarik sekali ayat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk mencintai keimanan dan membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ya, karena keimanan itu perlu dicintai sehingga kita bisa melaksanakannya. Dan kemaksiatan, kekafiran, kefasikan itu untuk menjauhkannya kita harus punya rasa benci dari di dalam diri kita. Dan itu yang memberi benci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Satu lagi saya ingin belum sampai klimaks yang saya sampaikan. Obatnya apa para ikhwan? Obatnya orang yang tadi susah ninggalin maksiat karena dia ngais rezeki di situ, karena dia cinta rezeki di situ, karena dia mudah di situ, karena sudah menjadi kebiasaan. Obatnya apa? Obatnya adalah orientasi akhirat. Obatnya saya ingin bertemu dengan Allah. Obatnya saya ingin masuk surga. Obatnya, saya ingin selamat setelah saya mati. Itu obat. Maka pada saat itu, kita akan meninggalkan sesuatu maksiat. Meskipun itu sangat kita cintai. Sangat dalam kita mencintainya. Kita akan tinggalkan. Biarkanlah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi saya dengan taat kepadanya. Obatnya orientasi akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbul maut, hubbul dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyebab orang tidak mau meninggalkan maksiat, cinta dunia dan takut mati. Pemahaman baliknya mudah meninggalkan maksiat. Kalau orientasinya akhirat, coba orientasinya orang, nanti saya akan berhadapan dengan Allah. Diri di hadapan Allah. Tidak ada hijab antara saya dengan Allah. Allah akan nanya saya langsung tanpa penerjemah. apa yang kita jawab? Ya, hanya demi kesenangan sesaat, hanya demi kesenangan sementara yang tidak kekal abadi, maksimal 60-70 tahun saja, apa yang kita jawab? Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan kita mudah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi.